Begitu juga tuan-tuan mulia, kita hendaklah beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah beristighfar, banyak beristighfar dengan kita ingatkan dosa-dosa kita. Begitu banyak sekali dosa-dosa yang kita buat siang dan malam tuan-tuan mulia, jadi kita kena penuh rasa menyesal, dengan penuh rasa rendah diri, dengan penuh rasa berdosa. Kita kena beristighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang melazimi istighfar, yang sentiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepadanya jalan keluar daripada segala masalah. Dan Allah akan hilangkan segala kesusahan-kesusahannya. Perkara yang menyebabkan dia susah hati, Allah akan hilangkan. Dan Allah akan bagi rezeki kepadanya daripada arah yang dia tak sangka-sangka. Dan dosa yang paling besar yang hari ini kadang-kadang kita tak sedar tuan-tuan mulia. Dosa bercuri, bercakap bohong, ini kita sedar. Tapi dosa yang besar, dosa meninggalkan kerja dakwah, yang menyebabkan segala dosa-dosa lain berlaku. Dosa meninggalkan kerja dakwah yang menyebabkan semua dosa-dosa lain berlaku tuan-tuan mulia. Dosa ni pun kita kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penuh rasa menyesal, dengan penuh rasa bersalah tuan-tuan mulia, kerana tidak menunaikan hak usaha ini, hak kerja ini, kita kena beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT, Maha Pengampun, Allah akan ampunkan dosa kita. Tentang kelebihan istighfar yang tuan-tuan mulia, satu orang, kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih, satu masa dia dalam safar, dia telah singgah ke satu tempat. Dia sampai satu tempat, dia pergi ke masjid, dan tengah lewat tengah malam. Maka mutawalli masjid, pengurusi masjid atau orang tanggungjawab masjid tadi, tak benarkan dia tidur dalam masjid. Dia kata dah lewat malam, nak semayang apa semua boleh, tapi tak boleh tidur kat masjid. Dia halau dia, minta dia keluar daripada masjid. Maka Imam Ahmad Ibn Hanbal keluar daripada masjid, turun ke bawah, keluar daripada pintu masjid. Maka satu orang yang rumah dia dekat dengan masjid ini, nampak satu orang, nampak macam rupa orang soleh, huzruk, duduk di luar masjid. Dikeluarkan daripada masjid, tak dapat nak bermalam kat masjid. Maka dia telah jemput Imam Ahmad Ibn Hanbal ke rumah dia untuk bermalam di rumah dia. Dan Imam Ahmad perhatikan tuan rumah dia ni, dia punya amalan dia, dia sentiasa beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun, duduk, jalan, sambil dia buat kerja-kerja setiap masa, dia sentiasa beristighfar. Dia banyak beristighfar pada Allah. Maka Imam Ahmad tanya kepada dia, kamu banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, cuba kamu beritahukan sikit pada aku, apa faedah-faedah kamu dapat? Faedah yang kamu dapat daripada kamu banyak beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, dengan sebab aku banyak istighfar ni, faedah aku dapat, semua permintaan aku akan Allah terima, Allah perkenankan. Aku minta apa pun Allah bagi. Cuma satu je perkara lagi yang aku minta, Allah belum bagi lagi. Iaitu aku dengar Imam Ahmad Ibn Hanbal, satu orang alim besar yang terkenal. Aku nak jumpa dengan dia, nak ziarah, nak jumpa dengan dia. Lama dah aku doa pada Allah nak jumpa dia, sampai tak jumpa lagi sampai sekarang. Maka Imam Ahmad kata, dengan berkat doa kamu lah hari ini aku berada dalam rumah kamu hari ini. Jadi tuan-tuan yang mulia, dengan orang yang banyak beristighfar pada Allah SWT ni, doa dia diperkenankan oleh Allah SWT. Dia dekat dengan Allah SWT.